نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas taufiknya semata pada kesempatan sore hari ini kita dapat dipertemukan di tempat yang paling mulia dan semoga ini menjadi bukti bahwa kita saling mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, kita berharap pertemuan ini akan terus berlanjut sampai di akhirat nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh dengan kenikmatan. Ikhwani fi din, rahimani wa rahimakumullah. Menjadikan keikhlasan sebagai landasan utama dalam segala hal yang akan kita rencanakan, akan kita ucapkan, dan akan kita kerjakan adalah sesuatu yang sangat penting. Karena hanya dengan keikhlasan kita akan konsisten dan istiqomah dalam sesuatu. Ada pepatah Arab mengatakan, "Ma kana lillahi dama wattasala, wa ma kana li ghairihi inqata'a wanfasala." Segala sesuatu jika karena Allah dan untuk Allah, maka akan tetap ada dan terus tersambung. Namun, jika bukan karena Allah dan untuk Allah, maka akan terputus dan terpisah. Jadi kalau kita ingin konsisten dan istiqomah dalam sesuatu, maka kuncinya adalah keikhlasan. Hanya dengan keikhlasan, segala aktivitas kita menjadi sesuatu yang bermanfaat dan bernilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Fawaid, beliau mengatakan, "Al-amalu bighairi ikhlasin wala iqtida'in kal musafiri yang la'u jarabahu ramlan yathquluhu wala yanfa'uhu. Sebuah pekerjaan atau aktivitas jika tidak didukung dengan keikhlasan dan berusaha untuk selalu mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka tak ubahnya bagaikan seorang musafir yang memenuhi keranjangnya dengan kerikil-kerikil, berat terasa keranjang tersebut namun tidak memberinya manfaat sedikit pun. Jadi kalau kita ingin segala aktivitas yang kita jalani dalam kehidupan dunia ini menjadi sesuatu yang bermakna dan bermanfaat, kunci utamanya adalah keikhlasan. Ada beberapa hal yang disebutkan oleh para ulama yang bisa membantu kita untuk menumbuhkan keikhlasan dalam diri kita. Yang pertama adalah tashihun niyyah wa ihdaruha fi bidayatil amal. Memperbaiki niat dan selalu menghadirkannya. Setiap kali kita akan melakukan sesuatu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu bergantung kepada niat. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang telah diniatkannya. Ini yang pertama. Kalau kita berupaya terus memperbaiki niat dan selalu menghadirkannya, maka ini akan membantu kita untuk tetap ikhlas, mengharap pahala, mengharap ridha Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, la ya'mal min ajli an yarahu an-nas aw yasma'uhu. Hindari melakukan sesuatu dengan tujuan agar manusia melihat dan mendengarnya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Jundub radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man yusammi'u yusammi'illahu bihi wa man yura'i yura'illahu bihi. Barang siapa yang melakukan satu amalan dengan tujuan agar amalan tersebut didengar oleh manusia, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membalasnya dengan balasan yang serupa. Dan barang siapa yang mengerjakan satu amalan dengan tujuan agar dilihat oleh manusia, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membalasnya dengan balasan yang serupa pula. Kata Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam Fathul Bari mengutip perkataan Al-Khattabi rahimahullah, ma'nahu man amila amalan ala ghairi ikhlasin wa innama yuridu an yarahu an-nasu aw yasma'uhu juziya ala dhalika bi an yushahhirahu Allah wa yafdahahu wa yudhhira ma kana yubtinuhu. Makna dari hadis tadi adalah barang siapa yang melakukan satu amalan tanpa ada keikhlasan, yang diinginkan darinya hanya sekedar agar manusia bisa melihatnya dan manusia dapat mendengarnya, maka akan dibalas dengan hal yang seperti itu. Artinya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan membongkarnya, Allah subhanahu wa ta'ala akan menampakkan segala apa yang ia sembunyikan. Waqila, ada juga yang mengatakan, man qasada bi amalihi al-jah wal manzilata 'inda an-nas wa lam yurid bihi wajhallah fa innallaha yaj'aluhu hadisan indan nas wala thawaba lahu fil akhirah. Barang siapa yang dengan amalannya bertujuan untuk mendapatkan kedudukan di sisi manusia, tidak menginginkan keriduan Allah Azza wa Jal, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikannya sebagai orang yang selalu menjadi bahan pembicaraan di tengah-tengah manusia, namun di akhirat nanti ia tidak mendapatkan balasan apapun. Jadi rugi orang yang ketika melakukan sesuatu, namun niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar segala kegiatan, segala amalan, segala aktivitas kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mengharap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hindari keinginan untuk didengar oleh banyak manusia ataupun dilihat oleh kebanyakan mereka. Yang ketiga berikutnya, alla yata'allaq qalbahu bimadhin nas aw dhammihim. Yang ketiga dari hal yang dapat menumbuhkan keikhlasan atau membantu kita untuk senantiasa ikhlas adalah hindari ketergantungan hati dengan pujian manusia atau celaan mereka. Ketika kita hendak melakukan sesuatu, jangan pernah ada dalam diri kita keinginan untuk mendapatkan pujian. Demikian juga ketika kita hendak meninggalkan sesuatu, jangan pernah ada dalam hati kita keinginan atau maksud agar manusia mencela. Jadikan segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu itu harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan membantu kita untuk tetap ikhlas. Nah, berapa banyak orang yang pada awalnya mengerjakan sesuatu karena Allah, tapi kemudian di tengah jalan ada keinginan untuk mendapatkan pujian dari manusia, hingga akhirnya apa yang dilakukannya itu tidak lagi bermanfaat. Nah, in qata'a wa fasala, terputus dan berantakan. Yang keempat selanjutnya adalah an yakuna ikhfa'ul amal wal israr bihi ahab ilaihi min izharihi. Menyembunyikan dan merahasiakan sebuah amalan harus lebih dicintai daripada menampakkannya. Kita harus menumbuhkan keyakinan dalam diri kita bahwa ketika kita melakukan sesuatu, meskipun tidak ada yang melihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatnya. Dan kita harus menjadikan bahwa keadaan seperti itu adalah sesuatu yang paling kita cintai. Jangan sampai ketika banyak orang semangat beramal, semangat bertaun, tetapi ketika tidak ada orang, jadi hilang kesemangatannya. Ini ada sesuatunya. Orang yang ikhlas adalah orang yang tidak melihat keadaan ketika akan melakukan sesuatu. Karena dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatnya. Kita tidak akan pernah rugi ketika melakukan sesuatu tidak dilihat oleh banyak orang. Dan sebaliknya, kita harus merasa khawatir ketika kita melakukan sesuatu dilihat oleh banyak orang. Memang ada amalan-amalan yang kita harus melakukannya dalam keadaan semua orang melihatnya. Tapi juga ada amalan-amalan yang tidak mesti semua orang tahu. Amalan yang secara otomatis dilihat oleh manusia, seperti misalnya sholat berjamaah. Ini mesti, mau tidak mau, semua orang akan tahu dan melihatnya. Lakukan. Dan niatkan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. ta'awun dalam dakwah. Ini sesuatu yang mau tidak mau akan banyak orang yang melihatnya. Niatkan. Ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Kalau amalan-amalan yang tidak perlu orang lain tahu, maka lakukan seperti itu. Seperti qiyamul lail misalnya. Ya. Atau amalan-amalan lainnya. Berzikir, berdoa, dan seterusnya. Jadi kita harus selalu mawas diri, harus selalu berhati-hati setiap kali kita akan melakukan sesuatu. Nah. Dan kita harus lebih menyukai amalan itu, amalan yang kita kerjakan tidak diketahui oleh banyak orang. Ini akan menumbuhkan keikhlasan dalam diri kita. Membantu kita untuk tetap istiqomah di atasnya. Selanjutnya yang kelima, an yakuna harisan 'alal bu'di an mawatinis syuhrah. Bersungguh-sungguh dan berusaha untuk menjauhi tempat-tempat di mana akan membuat banyak orang tahu ketika kita melakukan sesuatu. Ada banyak orang yang ketika melakukan sesuatu tujuannya ingin terkenal. Tujuan utamanya ingin selalu namanya disebut-sebut. Diacungkan dua jempol atau bahkan kalau bisa empat jempol. Imam Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala mengatakan, ma sadaqallah man arada an yashtahir. Tidak dikatakan jujur orang yang ketika melakukan sesuatu tujuannya ingin selalu agar dapat dikenal di tengah-tengah banyak orang. Dan syuhrah, ketenaran, terkenal adalah penyakit yang biasa menjangkiti para penuntut ilmu. Secara otomatis, syuhrah, ketenaran, popularitas juga penyakit yang banyak menjangkiti para du'at ilallah. Da'i ilallah. Ada banyak cara yang dilakukan supaya bisa populer, supaya bisa terkenal. Masuk TV lah, ya. Membikin video sendirilah, kemudian di-share, disebar. Kalau tujuannya bukan popularitas, apalagi? Pasti itu kok. Kata Imam Ibrahim bin Adham, ma sadaqallah. Orang yang seperti ini tidak jujur. Bukan orang yang jujur. Bukan orang yang baik. Bukan orang yang pantas untuk diikuti dan ditiru tindak tanduknya. Karena tidak jujur. Orang yang jujur tidak akan seperti itu. Popularitas, ketenaran, nomor sekian. Yang terpenting adalah ketika dia melakukan sesuatu lillahi azza wa jalla. Tujuannya hanya untuk mendapatkan ridha Allah azza wa jalla. Bukan ridha manusia. Bukan popularitas. Bukan ketenaran. Kalau ada orang yang tujuan utamanya selalu ingin tenar, selalu ingin populer, maka ini tanda alamat kalau tidak ada keikhlasan dalam dirinya. Dha'ful yaqin, dha'ful iman. Lemah keyakinannya, lemah keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah. Selanjutnya, ikhwan fil din rahimakumullah, yang ketujuh. An yattahim nafsahu daiman bittaksir. Agar keikhlasan itu tumbuh dalam diri kita. Hendaknya kita selalu merasa bahwa diri kita kurang. Belum sempurna. Ya. Dalam ibadah, dalam beramal, saleh, dan dalam segala hal. Khususnya yang berhubungan dengan urusan din kita. Walaula fadlullah alaikum. وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ. andai bukan karena karunia Allah atas kalian dan rahmatnya, ma zaka minkum min ahadin abada. Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah membersihkan seorang pun di antara kalian. Walakin Allah yuzakki may yasha, akan tetapi Allah akan membersihkan siapa saja yang Dia kehendaki. Agar diri kita bersih dari segala niatan-niatan yang buruk, maka hendaknya kita menanamkan perasaan bahwa kita belum sempurna dalam beramal soleh, belum sempurna dalam ibadah. Ya. Kalau kita merasa bahwa amal soleh masih kurang, ibadah masih kurang, maka akan mendorong kita untuk terus memperbanyaknya. Tidak terlalu percaya diri dan tidak tertipu dengan apa saja yang sudah kita kerjakan. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan poin yang berikutnya, yang keberapa? Yang ketujuh, ya, adalah hendaknya setiap kali selesai dari melakukan sebuah amalan atau ibadah, mengucapkan istighfar. Astaghfirullah. Kata Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, dalam tafsirnya Karim Rahman, kata beliau, yambaghi lil'abdi kullama faragha min ibadatin an yastaghfir Allah min at-taqsir wa yashkurahu 'ala at-tawfiq. Sudah sepantasnya bagi seorang hamba setiap kali selesai dari melakukan ibadah untuk mengucapkan istighfar, meminta ampun kepada Allah Azza wa Jal min at-taqsir, dari kekurangan yang sangat mungkin ada, wa yashkurahu, dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jal 'ala at-tawfiq, atas taufik karena Allah telah memudahkannya untuk melakukan ibadah atau amal saleh. Jadi jangan lupa untuk istighfar. Astaghfirullah. Makanya setiap kali selesai sholat, tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengucapkan apa? Istighfar. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Apa hikmah atau rahasia di balik mengucapkan istighfar setiap kali selesai dari melakukan ibadah dan amal saleh? Hikmahnya adalah apa? Mawas diri. Memohon ampun kepada Allah dari segala kekurangan. Dan bersyukur kepadanya. Karena Allah telah memberikan taufik. Tidak setiap orang dimudahkan oleh Allah untuk bisa melakukan ibadah dan amal saleh. Maka ketika Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa beramal dan beramal saleh, hendaknya beribadah, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ini taufik dari Allah. Dan jangan lupa untuk mengucapkan istighfar. Karena sangat mungkin ada banyak kekurangan dari ibadah dan amal soleh yang kita lakukan. Nah, ini bisa menumbuhkan keikhlasan dalam diri kita. Mungkin kita sering mendengar kajian pembahasan tentang ikhlas, ikhlas, ikhlas. Tetapi kadang-kadang kita masih kebingungan. Bagaimana caranya supaya kita bisa menghadirkan keikhlasan dalam diri. Poin demi poin tadi yang sudah disampaikan itu akan membantu kita untuk bisa mewujudkan keikhlasan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya yang terakhir adalah al-farhu bitawfiqillah lil amalis salih, menampakkan kegembiraan atas taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan sehingga dimudahkan untuk melakukan amal saleh. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menampakkan kegembiraan dan kesenangan ketika kita dapat beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'u." Qul, katakan oleh Allah Azza wa Jal, katakan oleh, kata Allah Subhanahu wa taala, katakan olehmu, "Bi fadlillah wa bi rahmati." Hanya dengan keutamaan dan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu. Dengan itulah hendaknya kalian bergembira. Dengan karunia, dengan rahmat Allah, kita mesti bergembira. Huwa khairum mimma yajma'u. Karena itu lebih baik dari segala hal yang telah dikumpulkan oleh manusia. jadi bergembira, merasa senang kita ketika Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk beramal soleh, melakukan ibadah, datang ke majelis ilmu, membaca Al-Quran, berzikir, istighfar, dan segala hal yang berhubungan dengan urusan din. Nah, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Para ulama kita juga telah menyebutkan beberapa thamratul ikhlas, buah dari keikhlasan. Buah dari keikhlasan. Dan sebelumnya kita juga tahu bahwa keikhlasan adalah hal yang diperintahkan oleh Allah kepada kita dan hukumnya wajib. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Tidaklah mereka semua itu diperintah melainkan agar mereka selalu mengikhlaskan dalam amal dan ibadahnya hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk melakukan sesuatu, maka akan ada buah atau thamarah, manfaat yang baik, yang kemanfaatannya kembali kepada kita. Maka ada beberapa thamaratul ikhlas, buah dari keikhlasan yang telah disebutkan oleh para ulama, antara lain yang pertama adalah sihhatul ibadah. Ibadah kita akan menjadi benar. Ini yang pertama. Ibadah kita akan menjadi benar. Karena yang paling penting bagi kita dalam ibadah itu bukan banyaknya, tetapi benarnya. Bagaimana sebuah ibadah dikatakan benar kalau tidak ada keikhlasan? Suatu ibadah akan dikatakan benar manakala didukung dengan keikhlasan. Ada tujuan di balik ibadah yang dilakukan untuk mendapat ridha Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada." Di akhir Quran surat Al-Kahfi. Barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Allah, maka hendaknya ia beramal dengan amalan saleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah dalam ibadah. Tidak boleh menduakan Allah. Orang yang ikhlas dalam ibadah adalah orang yang memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah. Maka buah keikhlasan yang pertama adalah sihhatul ibadah. Ibadah akan menjadi benar. Buah yang kedua adalah nasrul ummah. Allah Azza wa Jal akan menolong umat ini ketika mereka dalam setiap aktivitasnya bertujuan untuk mendapatkan ridha Allah Azza wa Jal. Dalam sahih Targhib wa Tarhib disebutkan sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innama yansurullah hadhihi al-ummata bidha'ifiha bidawatihim wa salatihim wa ikhlasihim." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan menolong umat ini, bidha'ifiha, dengan kaum yang lemahnya. Lihat. Dengan kaum yang lemahnya. Kalau kita kembali ke belakang, membuka sejarah perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang mendukung dakwah beliau itu notabene dari orang-orang yang lemah, bukan dari kalangan bangsawan, bukan dari kalangan para pejabat, tapi justru dari kalangan orang-orang yang lemah. Allah Azza wa Jalla akan menolong umat ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bidha'ifiha, dengan kaum yang lemahnya, bidawatihim, dengan doa mereka, wa salatihim, dan salat mereka, wa ikhlasihim, dan keikhlasan mereka. Ternyata keikhlasan menjadi kunci menangnya umat ini. Keikhlasan menjadi kunci, umat ini akan mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Maka kalau orang membahas, ya, mengapa umat Islam ini menjadi umat yang terbelakang, selalu dilecehkan oleh orang-orang kafir, sebenarnya simpel saja penyebabnya. Apa? Tidak adanya keikhlasan di tengah-tengah mereka. Seandainya mereka mengikhlaskan setiap amalan, setiap ibadah, setiap aktivitas yang mereka lakukan, niscaya Allah akan menolong. Menjadikan umat ini menjadi umat yang maju. Jadi buah dari keikhlasan yang kedua adalah apa? Nasrul ummah. Ditolongnya, dimenangkannya umat ini. Yang ketiga, ikhwan fillah rahimakumullah, buah yang ketiga adalah as-siyanatu minal wuqu' fil atham. Ikhlas merupakan proteksi, penjagaan minal wuqu' fil atham, dari terjatuhnya ke dalam dosa. Ada banyak orang mengeluh, sadar dia kalau dirinya banyak melakukan dosa. Yo, saya banyak dosa, tapi saya enggak bisa meninggalkannya. Kenapa ya? Hadir di majelis ilmu sering, mendengarkan kajian juga tidak pernah terlewatkan, tapi setelah itu jatuh lagi ke dalam dosa, jatuh lagi ke dalam kemaksiatan. Mungkin salah satu penyebabnya adalah tidak ada keikhlasan. Salah satu penyebabnya adalah karena tidak ada keikhlasan. Keikhlasan itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan. Bukan hanya dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan urusan din, tapi juga dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan urusan dunia. Butuh kepada keikhlasan. Dalam urusan din jelas. Dalam urusan dunia butuh kepada keikhlasan. Karena dengan itu segala macam urusan dunia kita akan menjadi bermakna dan bermanfaat, bahkan bernilai ibadah di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi sebenarnya kalau kita bicara soal ikhlas, maka bicara soal segala macam aktivitas kehidupan kita selama di dunia ini. Kalau kita mengikhlaskan segala sesuatunya untuk Allah, Allah akan menolong kita, menjaga diri kita dari terjatuh ke dalam dosa dan maksiat. Di Quran surat Yusuf ayat yang ke-24 jelas sekali Allah Subhanahu wa taala menyatakan kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fakhsha innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kata Allah Subhanahu wa taala, kami benar-benar akan memalingkan, menjauhkan darinya berbagai macam kejelekan dan perbuatan-perbuatan keji, karena dia termasuk dari hamba kami yang ikhlas. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Kita akan tetap dijaga oleh Allah dari segala hal yang tidak kita inginkan. Kita akan dilindungi oleh Allah dari perbuatan-perbuatan keji ketika kita menanamkan keikhlasan dalam diri kita. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Buah yang keempat dari keikhlasan adalah an-najatu min ighwa'is syaitan al-fatin. Selamat dari godaan setan. Selamat dari godaan setan. Yang selalu mendorong setiap orang untuk melakukan tindakan keji dan mungkar. Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti dalam firman-Nya agar kita tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Banyak langkah, banyak propaganda yang dilakukan oleh setan. Bukan satu langkah saja, tapi khutwa, sekian banyak langkah yang dilakukan oleh setan untuk memalingkan manusia, khususnya orang-orang yang beriman. Maka Allah ingatkan, wahai orang-orang yang beriman, Janganlah sekali-kali kalian mengikuti langkah-langkah setan. Bagaimana caranya? Sederhana. Salah satu caranya adalah dengan selalu mengikhlaskan segala sesuatu hanya untuk mendapatkan ridha Allah. Bukan ridha manusia. Tapi ridha Allah. Ya. Untuk mendapatkan keridhaan Allah bukan hal yang mudah. Butuh perjuangan, butuh kesungguhan. Ada kalanya untuk mewujudkan hal itu, kita dimusuhi oleh banyak manusia. Karena tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Ya. Namun, itulah satu-satunya jalan yang harus kita tempuh. Ya. Oleh karena itu, maju terus pantang mundur. Ya. Semangat terus. Lakukan segala sesuatu hanya untuk Allah. Kita tidak akan pernah menyesal. Ya. Kita tidak akan pernah menyesal. Nah, sungguh ya, sangat disayangkan banyak orang yang kalau dilihat dari amal perbuatannya baik, tetapi selalu diakhiri dengan penyesalan. Menyesal. Padahal apa yang dilakukannya? Kebaikan. Tetapi menyesal. Kenapa? Karena tidak ada keikhlasan. Kalau kita melakukan segala sesuatu untuk Allah, kita tidak akan menyesal mendapatkan manfaat atau tidak dari manusia. Ada pujian atau tidak ada pujian. Bisa memperbaiki keadaan kita atau tidak. Menguntungkan dunia kita atau tidak. Tidak akan pernah menyesal. Ketika mendatangkan kemanfaatan, bersyukur, alhamdulillah. Ketika tidak pun tidak jadi masalah, karena bukan itu yang dicari. Tapi yang dicari adalah ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mencari ridha Allah, maka kita akan sampai kepadanya. Karena ridha Allah subhanahu wa ta'ala itu ada setarnya, ada mabda'nya, ada muntaha, ada akhirannya, ada garis finishnya. Ini ridha Allah. Kalau kita berjalan, ya, kita berjalan untuk mendapatkan ridha Allah, kita akan sampai kepadanya. Beda halnya ketika kita mengejar ridha manusia. Ada mabda'nya, tetapi tidak ada garis finishnya. Gak ada penghujungnya. Kita mulai berjalan. Tapi tujuan kita mencari ridha manusia. Kita gak akan pernah sampai. Ya. Gak akan ada habisnya. Mual ayat tungtungna. Makanya dikatakan ridhan nas ghayatun la tudrak. Keriduan manusia itu sebuah tujuan yang tidak akan mungkin bisa tercapai. Terus. Bikin kita lelah. Bikin kita capek. Kalau ridha Allah jelas. Ini startnya, ini akhirannya. Kita berjalan itu dengan tenang. Ya, terus. Jelas arahnya. Gak berhenti. Tambah lagi dikuatkan dengan kanan kiri. Khauf dan raja. Ada khauf dan raja. Sehingga perjalanan kita menjadi seimbang. Al-Isra ayat 57. Ya enggak? Itu khauf dan raja. Yarjuna rahmatah wa yakhafuna azabah. Orang-orang yang selalu mengharap rahmat Allah dan takut atas azab Allah. Al-Isra 57. Al-Isra 57 ini kunci sukses hidup dunia dan akhirat. Ada banyak orang mengeluhkan, ya kan, aduh, saya pusing. Kita tanya, mas apa yang kamu cari sih sesungguhnya? Saya ingin sukses dunia dan akhirat lah pokoknya mah. Bukan hanya dunia saja, tapi akhirat ya saya. Hayang, selamat. Sederhana. Apa? Al-Isra 57. Al-Isra 57. Yarjuna rahmatah wa yakhafuna adzaba. Kan itu yang semua yang diharapkan oleh semua manusia. Ya? Dalam doa, selalu dipanjatkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kuncinya apa sih? Khauf dan raja. Al-Isra 57. Ya. Tapi enggak usah kemudian bikin kaos tulisannya generasi Al-Isra 57. Itu bukan simbol. Itu sesuatu yang harus kita kerjakan. Sesuatu yang harus selalu membimbing kita. Supaya kita sampai dengan selamat menuju ridha Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah. Selanjutnya, ikhwan fillah rahimakumullah, dari buah keikhlasan adalah safaul aqidah. Aqidah, keyakinan kita menjadi murni. Bersih. Ya. Tidak ada kotoran. Kenapa? Karena semuanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Di samping itu, doa kita juga akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Akidah bersih, murni, gak ada kotorannya, doa juga akan senantiasa diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berikutnya adalah as-sabat al-din, kokoh di atas agama, istiqamah. Seperti yang di awal tadi sudah saya sampaikan, bahwa hanya dengan keikhlasan kita akan konsisten dan istiqamah dalam sesuatu. Dan ini sesungguhnya hal yang paling sulit bagi kita. Bisa konsisten dan istiqomah. Sekarang kita tahu, salah satu kuncinya adalah ikhlas. Lillahi azza wa jalla. Ma kana lillahi dama wattasala. Wa ma kana li ghairihi inqata'a wan fasala. Segala sesuatu jika karena Allah dan untuk Allah, maka akan tetap ada dan terus tersambung. Namun jika bukan karena Allah dan untuk Allah, maka akan terputus dan terpisah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga bermanfaat apa yang sudah kita sampaikan. Sudah 5:30 juga. Semoga jamnya benar. Ya. Kesempurnaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang memberikan keberkahan bagi kita semua, sehingga kita dapat kembali memulai aktivitas dengan niat ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Karena ini sesungguhnya yang kita butuhkan. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.